nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Bagai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-253 ini, didukung oleh para pemain Petrus Urspon sebagai Jaya Katuang, Aik sebagai Nararia Turuk Bali, Sabeni sebagai prajurit, Bambang Ceger sebagai Kebo Mundarang, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Heri Stiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Edi Johan sebagai Ike Mesa, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pasukan Tartar telah memasuki kota Kediri. Bentrokan demi bentrokan terjadi. Mayat tergelimpangan di pinggir jalan. Mayat yang sebagian besar adalah prajurit-prajurit Kediri yang terlena dan akibatnya terbunuh oleh musuh. Pasukan Tartar di bawah pimpinan Panglima Ike Mesa terus merangsek ke dalam kota. Di sebuah persimpangan jalan, mereka bertemu dengan pasukan Tartar yang dipimpin oleh Panglima Kausik. Jumlah mereka menjadi 2 kali lipat. Dan mereka terus mendesak prajurit-prajurit Kediri. Sementara itu, Prabu Jaya Katuang baru saja terbangun dari tidurnya. Beliau terkejut begitu Nararia Turuk Bali, istrinya, melaporkan bahwa telah terjadi pertempuran di dalam kota. Apa? Telah terjadi pertempuran di kota Kediri. Benar, Kanda Prabu. Pasukan asing itu berhasil masuk kota Kediri dan membunuh banyak sekali prajurit-prajurit kita. Berdebah. Setan Allah. Prajurit-prajurit asing itu tidak boleh kembali ke negeri leluhurnya. Mereka harus kita bunuh. Mereka sudah berani kurang ajar di tanah Jawa. Dan mereka harus menanggung akibat perbuatannya. Indah Turuk Bali. Ya, Kanda Prabu. Cepat siapkan pakaian keprajuritanku. Aku sendiri yang akan memimpin pertempuran melawan bala tentara asing. Aku sendiri yang akan menghantam mereka. kemudian Prabu Jaya Katuang sudah berganti pakaian. Beliau nampak gagah dalam pakaian keprajuritan. Tombak Sarpasena tergenggam di tangan kanannya. Selesai berpakaian, Prabu Jaya Katuang segera berteriak memanggil prajurit jaga. Dua orang prajurit jaga berlari tergopoh-gopoh menghampiri junjungannya. Ya Gusti Prabu, kumpulkan seluruh pembesar-pembesar istana Kediri. Suruh mereka menunggu aku di ruang Balai Paseban Agung. Tapi Gusti, mereka sudah menunggu di Balai Paseban Agung sejak tadi. Jadi mereka sudah siap siaga. Kalau begitu, ayo cepat, antarkan aku. Mari Gusti, silakan. Sambil terus menggenggam tombak Sarpasena, Prabu Jaya Katuang melangkah ke Balai Paseban Agung. Apa benar pasukan asing itu telah berani kurang ajar masuk kota Kediri, Paman Kebumundaran? Benar, Gusti Prabu. Bahkan telah terjadi bentrokan beberapa kali dengan prajurit-prajurit Kediri. Mereka harus membayar mahal perbuatan mereka yang kurang ajar. Berapa kira-kira jumlah mereka, Paman Kebumundaran? Semula mereka kira-kira berjumlah 500 orang. Tapi kemudian mereka bergabung dengan teman-temannya. Sekarang ini jumlah mereka tidak kurang dari 1000 orang prajurit. Ampun Ayahanda Prabu, jumlah mereka bahkan sekarang sudah bertambah lagi. Rupanya kota Kediri dikepung dari 4 jurusan. Baru saja hamba mendapat laporan bahwa ada pasukan asing yang ikut bergabung mengempur kota Kediri. Dan mereka masuk Kediri dengan melalui jalan Sungai Berantas. Mereka menambatkan perahu-perahu mereka di tepi Sungai Berantas. Kurang ajar. Kalau begitu, kita tunggu saja mereka di alun-alun. Tutup pintu gerbang alun-alun. Kalau mereka berani masuk alun-alun kota Kediri, kita tinggal membabat mereka satu persatu. Kalau begitu, kita menggunakan cara bertahan, Ayahanda Prabu. Iya, kita bertahan di dalam benteng. Tapi kita harus bersiap siaga membantai mereka beramai-ramai. Aku ingin alun-alun kota Kediri menjadi telaga darah. Darah pasukan asing yang tak tahu diri. Sementara itu masih berlangsung sengit pertempuran antara pasukan Tartar dengan tentara Kediri. Kota Kediri menjadi hiruk pikuk oleh dentingan senjata tajam dan cerikan orang-orang yang terluka. Bangkai kuda ataupun bangkai manusia bergelimpangan di kiri kanan jalan. Patahan senjata-senjata berserakan di sepanjang jalan kota-kota Kediri. Pasukan Tartar yang telah bergabung menjadi satu terus mendesak maju. Panglima Kausing, Panglima Sipi, dan Panglima Ike Meza berteriak sambil bertarung dan mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Prajurit-prajurit Kediri kelihatan keteter. Dalam setiap bentrokan, banyak di antara mereka yang terbunuh. Yang takut mati segera lari tunggang langgang sambil membuang senjatanya. Sementara itu, Diah Sang Ramawijaya dengan pasukan Majapahitnya masih terus berkeliaran di sekitar kota Kediri. Mereka berusaha menghadang prajurit-prajurit dari negeri bawahan yang ingin membantu pemerintah Kediri. Bahkan ada beberapa negeri bawahan yang kemudian bergabung dengan pasukan Majapahit, sehingga bala tentara Majapahit semakin bertambah banyak jumlahnya. Ampun Gusti. Nampaknya telah terjadi pertempuran besar-besaran di dalam kota Kediri. Bagaimana jalannya pertempuran itu, Paman Nembusana? Pasukan Kediri kosar kacir, Gusti. Sementara pasukan Tartar terus mendesak ke alun-alun. Pasukan Tartar telah bergabung menjadi satu, Gusti Prabu. Dan nampaknya mereka akan segera bisa menguasai kota Kediri. Apakah mereka sudah bisa membobol benteng alun-alun Kediri, Paman? Mereka baru akan mencapai alun-alun, Gusti. Mereka sedang menuju perjalanan ke alun-alun. Kalau begitu, sebaiknya kita bantu mereka. Kukira daerah pinggiran kota Kediri cukup aman. Bagaimana pendapatmu, Paman? Sebaiknya memang begitu, Gusti. Amba kira pasukan dari negeri-negeri bawahan sudah mendengar berita tentang pertempuran ini. Dan mereka pasti akan berpikir dua kali untuk membantu pasukan Kediri. Barangkali kau mempunyai pendapat lain, Kakang Banyak Kapuk. Tidak, Gusti. Memang sebaiknya kita membantu pasukan Tartar secepatnya. Kalau begitu, ayolah kita berangkat. Perintahkan agar pasukan Majapahit segera berangkat menuju ke kota Kediri. Lembu Sora, Rangga Lawe, Banyak Kapuk, Sakawuni dan Arya Kamandano segera mengerahkan pasukan Majapahit. Mereka menyusun barisan menjadi tiga gelombang. Dan tak lama kemudian, mereka pun berangkat menuju kota Kediri. Pasukan Majapahit terus bergerak menuju ke pusat kota Kediri. Di tengah perjalanan, mereka beberapa kali bentrok dengan prajurit-prajurit Kediri yang segera bisa dibereskan. Prajurit-prajurit Kediri yang lain yang sudah merasa ciut dan tidak berani mengadakan perlawanan segera lari tunggang langgang ke rumah-rumah penduduk. Akhirnya pasukan Majapahit tiba di depan pintu gapura benteng alun-alun Kediri. Dyah Sanggrama Wijaya memberi perintah agar pasukannya berhenti. Kemudian dia melangkah menghampiri Panglima Ike Mese. Nampaknya pasukan Tartar juga tertahan oleh pintu benteng yang tebal. Pintu itu cukup tinggi dan terbuat dari kelondongan kayu-kayu yang besar dan kokoh. Bagaimana Tuan Panglima Ike Mese? Kami tertahan oleh pintu benteng Tuan Sanggrama Wijaya. Kami sudah berusaha menjebolnya, tapi usaha kami tidak membawa hasil. Pintu benteng itu sangat kuat, Tuan. Lalu di mana Panglima Kausing dan Panglima Sipi? Saya mendengar berita bahwa pasukan Tartar sudah bergabung di kota Kediri. Memang benar, Tuan Sanggrama Wijaya. Kami sudah bergabung menjadi satu untuk menumpas prajurit-prajurit Kediri yang mengadakan perlawanan. Usaha kami sudah berhasil. Tetapi akhirnya kami tertahan di depan pintu benteng ini. Panglima Kausing dan Panglima Sipi berusaha mencari jalan keluar di tempat lain. Barangkali mereka ingin membobol pintu benteng di bagian belakang. Apakah sudah dicoba membobol dengan kayu gelondongan yang besar? Sudah, Tuan Sanggrama Wijaya. Tapi sudah kami coba 20 orang mendorong kayu gelondong yang besar untuk merobohkan pintu benteng. Tapi prajurit-prajurit Kediri yang berada di atas menghujaninya dengan anak panah. Akibatnya mereka semua terbunuh. Iya. Kalau begitu harus dicari cara yang lain yang tidak banyak menimbulkan korban. Ketika Dyah Sanggrama Wijaya dan Panglima Ike Mese sedang berbincang-bincang untuk mengatasi kesulitan membobol benteng, Arya Kamandanu perlahan-lahan mendekati mereka. Ampun, Gusti. Nampaknya kita mendapat kesulitan dengan benteng alun-alun Kediri. Benar, Kamandanu. Benteng itu sangat kokoh. Pasukan Tartar sudah berusaha untuk menjebolnya, tapi tidak membawa hasil sedikit pun. Barangkali cara yang paling baik ialah menunggu malam tiba, Tuan Sanggrama Wijaya. Setelah malam nanti, biarlah pasukan Tartar menjebol benteng itu dengan kayu-kayu gelondong yang besar. Prajurit-prajurit Kediri pasti tidak akan bebas lagi untuk menghujani panah. Ampun, Gusti. Perkenankan hamba mencobanya, Gusti. Kau jangan terlalu berani, Arya Kamandanu. Lebih baik kita memang bersabar diri. Kita tunggu saja malam tiba nanti. Hamba ingin mencobanya, Gusti. Siapa tahu hamba berhasil. Jangan, Kamandanu. Sebab begitu kau melangkah 12 tindak dari tempat ini, anak panah prajurit-prajurit Kediri segera akan berhamburan ke tubuhmu. Dan apa yang bisa kau lakukan dengan seorang diri untuk menjebol benteng yang kokoh itu? Kalau Gusti Sanggrama Wijaya percaya pada hamba, hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk menjebol benteng itu. Mudah-mudahan saja hamba berhasil. sehingga kita tidak perlu menunggu malam tiba. Kasihan prajurit-prajurit kalau harus menunggu, Gusti. Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus hati-hati, Kamandano. Hamba mohon doa restu, Gusti. Iya, hamba akan segera melaksanakannya. Arya Kamandanu segera bersedekap untuk sesaat lamanya. Matanya terpejam. Dia menyedot nafas beberapa kali. Kemudian terasa pusarnya menjadi dingin. Hawa dingin itu terus naik merambat ke atas dan menyebar ke seluruh dada. Mendadak tubuhnya merasa ringan sekali. Itulah Aji Seipi Angin. Setelah menerapkan Aji Seipi Angin, Arya Kamandanu kemudian menarik pedang naga puspa yang terselip di pinggangnya. Arya Kamandanu berdiri tegak bagaikan sepotong tongkat kayu hutan yang berumur ratusan tahun. Tubuhnya kelihatan tegar dan perkasa. Kemudian tubuh yang tegap itu melangkah perlahan-lahan mendekati pintu benteng. Sementara tangan kanannya menggenggam pedang naga puspa yang bernyala-nyala. Kemudian secepat kilat, Arya Kamandanu melompat. Gerakannya sangat cepat, sehingga sukar diikuti oleh pandangan mata biasa. Dan pada saat berikutnya, apa yang terjadi hanyalah merupakan suatu tontonan yang menakjubkan bagi para prajurit yang berdiri di sepanjang pagar benteng. Prajurit-prajurit yang berada di dalam benteng terkejut sekali. Mereka sama sekali tidak menduga pintu benteng dapat obol sekaligus dari luar. Tapi mereka hanya sebentar merasa heran, karena kemudian mereka harus mempertahankan diri dari serangan bala tentara Tartar dan pasukan Majapahit. Terjadilah pertarungan sengit di tengah alun-alun Kediri. Bala tentara Tartar mengamuk bagaikan orang-orang kesetan. Demikian juga pasukan Majapahit di bawah pimpinan Hyang Sang Ramawijaya yang sangat mereka kagumi, bertarung dengan gagah berani. Walaupun jumlahnya lebih banyak, tapi prajurit-prajurit Kediri sepertinya sudah kehilangan angin. Hati mereka nampaknya sudah menjadi ciut menghadapi musuh. Akibatnya, mereka pun banyak yang terbunuh. Mayat berkelimpangan dan bertumpuk-tumpuk di sekitar alun-alun. Tapi pasukan Majapahit dan bala tentara Tartar tidak memberi ampun. Siapa yang tidak melarikan diri dan siapa yang terus berusaha mengadakan perlawanan pasti terbunuh. Kurang ajar. Mereka dapat membobol benteng Kediri. Nampaknya pasukan Kediri melakukan kasir Ayanda Prabu. Keparat Sang Ramawijaya. Sabar Ayanda Prabu. Jangan terburu nafsu. Lebih baik kita menyingkir ke lorong-lorong istana. Kita menunggu perkembangan seluruhnya ayahnya. Di mana Paman Mundaran? Tadi Abang melihat Paman Kepu Mundaran sedang berhadapan dengan Nebu Serah di samping kiri alun-alun ayahanda. Ayo, Kebo Mundara, keluarkanlah seluruh kemampuan. Kita bertarung sebagaimana seorang perwira. Jangan sombong, Kakang Lembu Sora. Sekalipun prajurit-prajurit Kediri kosar kacir, Kebo Mundarang tidak bakalan tinggal gelanggang colong pelahi. Aku tidak bakalannya kabur dari medan peperangan ini. Ayo, Kakang Busur. Kita teruskan pertarungan ini. Buka hatimu, Kebo Mundarang. Menyerang Lembus Ora dengan pedangnya yang berukuran pendek tapi besar. Lembus Ora menghadang serangan itu dengan lincah. Mereka bertempur di tengah kesibukan peperangan antara prajurit-prajurit Kediri melawan prajurit-prajurit Majapahit yang dibantu pasukan Tartar. Debu mengepul di tengah-tengah alun-alun kota Kediri. Teriakan mempahana sampai ke angkasa. Bunyi dentingan pedang bagaikan seritan maut yang setiap saat dapat mencabut nyawa manusia. Tubuh-tubuh berkelimpangan tak tentu arah. Arah berjajaran di mana-mana. Dan lampak prajurit-prajurit Kediri semakin terdesak. Jumlah korban mereka semakin banyak. Kebo Mundarang menjadi sangat kesal. Tapi diam-diam dia merasa gentar juga. Hal itulah yang membuat dirinya menjadi lengah. Suatu ketika, Lembus Ora dapat berkelip menghindari tebasan mata pedang musuhnya. Dan pada saat berikutnya, dia membalas menebas unggas Kebo Mundarang. Kebo Mundarang mengeluh sebentar, tapi kemudian Lembus Ora membabatkan pedangnya untuk kedua kalinya. Dan sekarang yang menjadi sasaran adalah lambung kanan. Ya! Bersimbah darah dan matilah hati Kediri tersebut. Sementara pertarungan masih belum reda, dengan sisa-sisa keberaniannya, prajurit-prajurit Kediri masih berusaha untuk mengadakan perlawanan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.